Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa lagi, bisa bertatap muka lagi lewat acara Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Ali Imran. Hari ini kita akan membahas ayat 33 dan seterusnya. Dalam ayat-ayat ini Allah memberikan ibroh atau pelajaran kepada kita semua tentang ketaatan dan juga kesalehan Maryam alaihissalam, ibunda Isa alaihissalam, masih keturunan keluarga Imran. Dan dalam ayat tersebut juga ingin diluruskan bahwa pemahaman yang keliru selama ini tentang Nabi Isa alaihissalam dan juga ibundanya Maryam alaihissalam. Pemirsa Metro TV, saya tidak sendirian karena saya ditemani Majelis Taklim dari Ar-Rahmah Pondok Indah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ya sudah menemani saya di sini, dan juga ada narasumber tetap kita yang selalu akan membahas Tafsir Al-Misbah selama 30 hari di bulan Ramadan ini, yaitu Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat masih ya Pak ya? Alhamdulillah. Masih kuat. Ya Pak, dan kita akan bahas mulai ayat 33 Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, para pemirsa, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. Sesungguhnya Allah telah memilih siapa itu Adam, Nuh, keluarga Ibrahim. Keluarganya itu mulai kita bisa katakan dari nabi yang terpilih Ismail, Ishak, dan nabi-nabi dari keturunannya, baru dia katakan wa ala Imran, dan keluarga Imran. Keluarga Imran itu Maryam, Isa alaihissalam. Kalau mau diperluas lagi, yang memelihara Maryam, Zakaria, putranya Nabi Zakaria, Yahya. Kita bisa katakan begitu. Yang pertama yang kita akan ketahui, apa yang dimaksud Allah memilih dan apa dasarnya dia memilih. Memang kita tidak bisa keberatan atas pilihan Allah, tetapi tidak ada salahnya kalau kita bertanya kira-kira apa dasarnya Allah. Kita bisa memperoleh jawabannya yang memuaskan, bisa juga jawaban itu tidak memuaskan yang lain. Apapun kita harus terima. Allah memilih tentu berdasar pengetahuannya menyangkut siapa yang dia pilih. Allah memilih juga berdasar kebijaksanaannya, berdasar hikmahnya. Setelah memperhatikan, melihat, mengetahui bahwa objek yang dia pilih ini memang objek yang sesuai bagi pilihannya. Nah, sekarang dia katakan, dia memilih Adam. Untuk apa nih Adam? Kita bisa berkata begini, sudah ada makhluk-makhluk sebelum Adam. Bahkan bisa jadi sudah ada makhluk yang mirip bentuknya dengan manusia sebelum Adam. Tapi Allah memilih Adam, kita bisa berkata, sebagai orang tua ayah manusia modern. Kira-kira 40 ribu tahun yang lalu, sementara pakar berkata, dia memilihnya sebagai bapak manusia yang ada sekarang. Jadi, kenapa bukan yang lain? Tentu ada hikmahnya, tentu ada. Wa Nuhan, Allah juga memilih Nuh sebagai rasul yang pertama. Nabi Nuh itu rasul pertama. Sebelumnya belum ada rasul. Boleh jadi ada nabi, tapi belum ada rasul. Baru dia katakan wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Dipilihlah dari keluarga Ibrahim, beliau sendiri bersama putranya tadi Ismail, ini kemudian turun terpilih Nabi Muhammad, Ishak mewakili nabi-nabi yang lain. Lalu dia katakan wa ala imrana alal alamin. Dia pilih itu pilihan yang paling tepat untuk seluruh alam pada masa-masa mereka itu. Surah Ali Imran, seperti saya pernah jelaskan dalam episode pertama, sebagian ayat-ayatnya turun dalam konteks diskusi Nabi dengan sekelompok orang-orang Nasrani yang mendiskusikan dengan Nabi antara lain kedudukan Siti Maryam dan kedudukan putra beliau yaitu Isa alaihissalam. Tentu saja kita semua tahu sejak dulu mereka, sejak zaman Nabi atau sebelumnya, mereka meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan atau Tuhan atau satu dari tiga. Okay. Itu yang didiskusikan. Nah, karena tujuan surah ini adalah diskusi tentang tersebut, maka Allah pertama kali menyatakan begini, ini tadi saya yang pilih ini semuanya. Baru lanjutannya menyatakan dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd wallahu samii'un 'aliim. Mereka yang disebut di atas tadi mulai dari Adam sampai keluarga Isa, keluarga Imran, itu sebenarnya keturunan yang sama. Mereka itu semua sama membawa ajaran yang sama, yaitu apa? Keesaan Tuhan lam yalid walam yulad. Nah, kalau dia keturunan yang sama, mereka sama semua atau beda dalam kemanusiaannya? Sama. Kalau begitu jangan bedakan, berkata ini lebih mulia dari itu atau ini Tuhan dan itu bukan Tuhan. Itu bukan di mana. Nah, baru karena sekali lagi karena tujuannya adalah memberi penjelasan menyangkut pandangan Islam tentang Isa alaihissalam, maka dikatakannya, diceritakannya dari awal. Renungkanlah, ingat-ingatlah. Izqalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrama. Ingatlah, sampaikanlah ketika istrinya Imran. Imran itu seorang tokoh dari keluarga Bani Israel yang sangat taat. Dia punya istri namanya Hinnah. Istrinya ini kepingin anak. Padahal dia sudah tua. Maka dia berkata, dia nazar. Itqalat imra'atu Imran, inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, saya kepingin anak. Terus dia merasa, saya sudah hamil. Karena dia sudah hamil, maka dia berkata, anak yang ada dalam perut saya ini, saya nazar, saya berjanji akan menjadi kewajiban saya untuk menjadikannya muharrara. Kita terangkan apa artinya muharrara. Muharrara itu seakar dengan kata hurriyah, bebas, merdeka. Saya ingin anak saya ini menjadi seorang yang terbebaskan dari segala kegiatan duniawi. Saya ingin dia hanya melakukan kegiatan, memfokuskan aneka pekerjaannya hanya kepada Allah. Jadi orang yang bebas itu, orang yang merdeka itu adalah orang yang tidak terikat kecuali dengan Allah. Kecuali dengan tuntunan Allah, kecuali dengan tuntunan budaya. Ya, kita lanjutkan lagi. Oke, deh, kita lanjutkan. Penjelasan surah Ali Imran akan kami sampaikan lagi. Terima kasih untuk tetap bersama Tafsir Al-Misbah, masih mengenal surah Ali Imran, dan berikut ini kita simak lagi penjelasan Bapak Quraisy Shihab. Baik, kita sudah terangkan arti muharrara. Yang dimaksud oleh Maryam, oleh ibu Maryam ini, bahwa ini anak saya harapkan, saya nazarkan akan serahkan ke Baitul Maqdis, ke masjid Baitul Maqdis, untuk dia urus urusan masjid itu saja. tidak ada kerjaannya yang lain, dia hanya mengabdi kepada wa taqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima saya punya niat ini. Itu berarti apa? Jadikan anak ini anak laki-laki. Karena anak perempuan dalam tradisi mereka tidak boleh masuk ke, tidak boleh mengabdi ke masjid. Dia bilang ini banyak-banyak ininya, datang bulan lah, lemah lah, inilah segalanya. Jadi tradisi hanya laki-laki. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha. Ketika dia melahirkan itu perempuan, maka dia berkata, Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, yang lahir perempuan. Dia merasa kecewa. Karena harapannya laki-laki, nazarnya laki-laki. Kalau inni wada'tuha unsa. Baru ada lanjutannya. Wallahu a'lamu bima wada'tuha. Ada bacaan wallahu a'lamu bima wada'tu. Saya sampaikan ini tetapi saya sadar bahwa Tuhan tahu apa yang saya lahirkan. Ya kan? Nah, ada lagi yang berkata wallahu a'lamu bima wada'at, itu komentar Allah. Tuhan juga tahu apa yang dia lahirkan, bahwa itu perempuan. Nah, baru dijawab walaisa dzakaru kal unsa. Anak laki itu, lelaki itu tidak sama dengan perempuan. Apa maksudnya? Kalau ini ucapan Ibu Maryam, maka dia berkata, ya Allah, ini perempuan, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Saya harapkan laki-laki supaya jadi pengabdi di sana, tapi ini lahirnya perempuan. Itu satu. Yang kedua bisa begini. Hei Maryam, seakan-akan Allah yang berfirman. Hai Maryam, memang yang kamu harapkan laki-laki, ya, tapi yang saya berikan kamu perempuan. Tidak sama apa yang kamu harapkan dengan apa yang saya berikan. Yang mana lebih bagus? Yang diberikan Allah. Jangan pernah berkata kalau Anda mengharapkan anak laki-laki terus jadinya perempuan, jangan berkata bahwa itu laisa dzakaru kal unsa. Tidak sama. Ini jauh lebih hebat. Laki-laki dan perempuan boleh jadi sama, tapi ada perempuan yang lebih hebat dari laki-laki. Ya kan? Salah satu buktinya ini tadi, laisa dzakaru kal unsa. Baru ibunya Maryam melanjutkan, wa inni samaituha Maryam. Dan saya menamai anakku ini Maryam. Apa artinya Maryam? Maryam itu artinya perempuan yang taat kepada Allah. Nah, coba lihat. Maryam artinya perempuan yang taat kepada Allah. Coba lihat dia. Walaupun sudah tidak bisa lagi dia masuk ke mengabdi, mengurus Baitul Maqdis, tapi karena ini perempuan, ibu ini sangat taat kepada Allah, dan sebabkan anak saya ini tetap, apa ini ke masjid atau tidak, dia adalah perempuan yang taat kepada Allah. Pertanyaan yang lain yang bisa muncul. Rasanya kita nih, kalau punya anak yang beri nama itu siapa? Bapaknya atau ibunya? Neneknya juga. Neneknya juga. Semuanya. Semuanya, oke. Okay. Itu sudah bagus ya, artinya sudah ada musyawarah ya. Kalau di sini Maryam dia katakan saya yang menamainya, bukan Allah. Ini saya Maryam, saya ibunya Maryam menamainya. Terus timbul pertanyaan, kenapa kok dia menamainya? Memang bapaknya udah meninggal. Jadi ini sama itu Maryam. Karena bapaknya sudah meninggal. Kalau bapaknya masih ada, paling tidak dia musyawarah. Ini kita namanya apa nih anak kita? Inni samaitu Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan saya bermohon perlindungan kepadamu ya Allah, agar supaya dia terhindar dari gangguan setan yang terkutuk. Oke. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Maryam berdoa kan? Oke. Maryam juga mengharap. Nah, maka Allah menerima doanya. Dia tidak diganggu oleh setan. Atau Allah menerima harapannya, anak ini kemudian nanti akan masuk ke masjid Baitul Maqdis untuk itu. Wa ambataha nabatan hasana, Allah kemudian menumbuh kembangkan anak ini dengan pertumbuhan dan perkembangan yang sangat baik. Jadi anak itu dididik seperti tumbuhan. Kalau dia tumbuh benihnya itu mesti harus disiram, mesti harus di ini, harus begitu. Allah menumbuhkannya, mengembangkannya dengan perkembangan dan pertumbuhan yang baik. Kita akan lanjutkan lagi. Ya. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Ya, kita lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah dan kita masih ingin mengenal lebih jauh lagi Surah Ali Imran. Baik, kita lanjut. Maryam lahir, ayahnya tidak ada. Ibunya sebenarnya sudah waktu dalam perut bertekad untuk anak itu supaya tinggal di sana. Karena bapaknya tidak ada juga sudah. Sang ibu membawa Maryam alaihissalam ke Masjid Baitul Maqdis. Ini tidak ada orang tuanya. Karena suaminya Hinna Imran ini tokoh, semua berkata biar saya yang pihara, biar saya yang pihara. Bertengkar mereka. Dan boleh jadi waktu itu sudah kelihatan tanda-tanda hebatnya anak ini. Maka karena mereka bertengkar, dilakukanlah undian. Siapa ya? Dalam riwayat dikatakan mereka ambil anak panah. Dia bilang lemparkan anak panah itu ke laut. Siapa yang anak panahnya tidak tenggelam, dia yang pelihara. Maka Zakaria, ini yang dikatakannya, wakaffalaha Zakaria. Nah, Zakaria ini kawin dengan saudara ibunya Maryam. Jadi Zakaria juga berkata, ini Maryam sebenarnya dia punya tante itu ya. Nah, ada sama saya. Okay. Wakaffalaha Zakaria. Anehnya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ini Maryam dalam pengabdiannya dia selalu duduk di suatu tempat nama yang dinamai mihrab. Mihrab itu apa kan? Okay. Mihrab itu tempat mengabdi kepada Allah, terambil dari kata har, perang. Seakan-akan orang yang duduk di masjid di tempat dia sholat itu sedang berperang melawan setan dan hawa nafsunya. Ini Zakaria setiap dia cari Maryam, dia lihat dia duduk di mihrabnya dan dia dapati di tempat itu rezeki. Ada hal rezeki betul. Ulama-ulama antara lain berkata ada buah yang bukan musimnya ada di situ. Maka Zakaria bertanya, ya Maryam, anna laki hadza. Hei Maryam, dari mana kamu dapat ini? Jadi dulu kita singgah lagi, itu ulama-ulama Islam, pendidik-pendidik Islam berkata, seandainya setiap orang tua menemukan sesuatu yang aneh pada anaknya, maka mestinya dia rasa ini kenapa ada begini, kenapa begini. Tapi kan kita biasa ya udah deh lewat. Itu bukan pendidikan yang baik. Nah, maka Maryam ditanya, anna laki hadza, qalat huwa min indillah. Ini datang dari Allah. Memang bukan musimnya dia ada di sini, tapi saya dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan lagi dari Maryam. Huwa min indillah, baru dia katakan innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki siapa yang dikehendakinya tanpa perhitungan. Dalam episode kemarin saya ada jelaskan apa artinya bighairi hisab. Bisa berarti Tuhan memberi, kalau Tuhan mau beri dia tidak pernah hitung sudah berapa saya berikan padamu, karena banyaknya dia punya. Iya. Oke. Okay. Atau bisa juga dia memberi tanpa seorang menduga. Oh, ini gimana ya? Sudah. Bisa juga dia memberi tanpa Anda tahu sudah berapa banyak. Bisa dihitung pemberian Allah. Itu semua makna-makna daripada yarzuqu may yasha bighairi hisab. Oke. Saya kembali. Wa kaffalaha Zakaria. Zakaria memeliharanya, memberinya rezeki dan lain-lain sebagainya. Padahal ketika itu juga sebenarnya Zakaria tidak punya anak. Nah, nanti lanjutan ayat itu ada menjelaskan apa yang terjadi terhadap Zakaria waktu dia mendapatkan, ini kok ada rezeki? Waktu dia mendapatkan bahwa Maria menjawab, Tuhan itu bisa memberi rezeki apapun rezeki itu tanpa kamu, seseorang pernah menduga-duganya. Rezeki itu kita harus tahu bisa berupa materi, bisa berupa sesuatu yang imaterial. Ilmu itu rezeki atau bukan? Rezeki. Ketenangan batin? Rezeki. Ya, itu semua rezeki. Ya toh? Jadi jangan pernah berkata bahwa rezeki hanya uang. Bisa jadi satu orang yang uangnya hanya katakanlah 500 ribu, yang satu 10 juta, bisa jadi rezekinya yang 500 ribu lebih banyak dari yang 10 juta. Saya kira itu yang kita bisa terangkan. Silahkan. Alhamdulillah kita jadi lebih mengerti lagi ya ibu-ibu ya, tentang kelahiran Maryam alaihissalam sampai akhirnya dibesarkan oleh Zakaria. Setelah ini kami akan kembali lagi dengan segmen tanya jawab. Kita lanjutkan lagi tafsir Al-Misbah dengan sesi tanya jawab dari penonton yang sudah hadir di studio. Silakan untuk pertanyaan pertama. Terima kasih. Pak Kiai, saya ingin bertanya. Pada ayat 33, dua nama pertama Allah sebut atas nama pribadi, sedangkan dua berikutnya atas nama keluarga. Sementara ayat sebelumnya merupakan perintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Bisakah kita pahami dan bagaimana kiat kita mengambil pelajaran tersebut? Terima kasih. Betul, bagus. Adam ditonjolkan tersendiri sebagai bapak manusia. Keistimewaannya kan di situ. Nuh ditonjolkan sebagai rasul pertama. Itu keistimewaannya di situ. Kalau Ibrahim, dia punya keistimewaan sekaligus keluarganya punya keistimewaan. Kalau Nuh kita memperkata keluarganya punya keistimewaan atau tidak, boleh jadi anaknya justru durhaka kan. Begitu juga Ali Imran. Imran tadi punya keistimewaan, tetapi yang ditekankan keluarganya, yaitu jadi kalau di sini yang ditekankan pada keluarga, karena memang keluarganya yang ingin jadi pembicaraan dalam konteks diskusi itu, diskusi Nabi dengan delegasi Kristen yang dari Najran itu berkaitan dengan kedudukan Maryam, kedudukan Isa, jadi itu yang ditekankan. Saya kira begitu ya. Lanjutnya Bu. Pak Quraisy, saya mau bertanya. Di dalam surat Ali Imran kita sering mendapati ayat yang ditutup dengan asma Allah yang mulia. Sesungguhnya bagaimanakah kaidah dasar yang perlu kita pegang itu yang dapat untuk dapat mengambil pelajaran yang maksimal dari asma Allah itu? Baik. Dalam Asma'il Husna, kita bicara Asma'il Husna, nama-nama Allah. Yang pertama, kita diharapkan memahami nama-nama Allah itu, kemudian berusaha meneladaninya. Kita ambillah satu contoh. Di sini dalam konteks doa, dikatakan Allah Maha Mendengar. Doa itu permintaan kan? Oke. Sekarang kita perlu teladani enggak? Kalau ada yang minta kasihlah. Allah kita katakanlah Maha Pemaaf. Teladanilah, berilah maaf. Itu satu. Yang kita juga bisa apa yang kita bisa dapat. Kalau mau berdoa itu dalam Al-Qur'an dikatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama itu. Apa maknanya sekarang? Kalau mau rezeki, panggil nama Allah ya Razzaq. Kalau mau pengampunan, panggil nama Allah ya Ghafur. Demikian seterusnya. Itu kaitannya. Jadi kita hendaknya memahami makna-makna itu. Bisa juga dalam konteks itu mungkin ada sesuatu yang ingin kita rahasiakan. Gitu. Boleh jadi di dalam doa kita singgung dengan menyebut salah satu nama Allah itu. Saya dalam episode yang akan datang saya akan jelaskan itu lebih jauh, insyaallah. Ya, tentang nama. Lanjutnya, Bu. Ayo, Bu. Dalam ayat 35 istrinya Ali Imran bernazar kepada Allah bahwa apakah hukum bernazar itu? Nazar adalah suatu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu dengan mewajibkan dirinya melakukannya, selama apa yang diniatkannya itu baik, itu namanya nazar. Biasanya, walaupun tidak selalu, nazar itu disampaikan dalam konteks permintaan dan doa. Seperti di sini, biasa ada orang berkata, mahasiswa atau siswa, kalau saya lulus, saya mau, ya kan? Itu nazar namanya, dia wajibkan dirinya untuk itu. Nah, nanti yang belum dapat giliran, kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini. Didukung oleh. Ya, kita lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah dan saatnya sekarang untuk penonton di studio memasuki sesi tanya jawab yang kedua, silakan. Terima kasih Ustaz, saya mau bertanya. Dikatakan tadi Allah memilih Maryam untuk menjadi pilihan dia untuk menjadi anak yang baik. Apakah memang hanya satu nama anak perempuan yang disebut Maryam dalam Al-Qur'an, ataukah ada anak yang lain, dan apa yang bisa dapatkan dari kata Maryam itu sendiri? Terima kasih. Sebenarnya ada perempuan lain yang disebut, tetapi itu tidak disebut namanya. Ya, Imra'atu Fir'aun, Imra'atu Lut, istri. Ada satu, sementara ulama memberikan rumus. Kalau Al-Quran menyebut nama dalam konteks kisah, maka itu untuk mengisyaratkan bahwa peristiwa tersebut tidak akan terulang lagi. Jadi akan ada seorang tokoh perempuan seperti Maryam bisa melahirkan tanpa disentuh oleh seseorang, itu tidak akan terjadi lagi. Ya. Ada juga satu nama sahabat Nabi yang disebut di dalam Al-Quran, Zaid. Zaid ini tadinya seorang pemuda yang dipelihara oleh Nabi, yang enggan mengikuti orang tuanya karena terlalu kagum pada Nabi, sehingga Nabi mengangkatnya sebagai anaknya, mengatakan ini anak saya. Nabi mengawinkannya, tetapi tidak bahagia dalam perkawinannya. Kemudian mereka bercerai. Nabi diperintahkan Allah mengawini bekas anak angkatnya ini. Tetapi perkawinan itu tidak melalui apa yang biasa terjadi, ada akad nikah, ada wali dan sebagainya. tetapi itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya bisa terjadi sekali pada tokoh ini. Itu. Dan tadi kita sudah katakan Maryam itu kan artinya yang taat kepada Allah. Saya kira begitu, Bu, ya. Oke. Silakan berikutnya. Pak Rais, pertanyaan saya berhubungan dengan beragamnya perlakuan terhadap ari-ari di dalam masyarakat kita. Pertanyaannya, bagaimanakah sebenarnya tuntunan yang benar dalam Islam tentang perlakuan kita terhadap ari-ari tersebut? Terima kasih, Pak. Oh iya, ini banyak nih sekarang, ya. Oke. Begini, pada prinsipnya manusia harus dihormati, bukan saja wujudnya secara totalitas, tetapi wujud bagian-bagiannya, baik pada saat hidupnya maupun setelah kematiannya. Jadi kalau kita dapat, katakanlah ada orang mati, ada tulangnya begitu, tetap kita harus menghormatinya. Nah, begitu juga halnya dengan ari-ari dan lain-lain sebagainya. Kita menempatkannya secara terhormat. Jangan dibuang begitu saja. Sesuatunya kan biasanya ditanam, ya. Ditanam. Ada juga yang apa namanya? Ditanam, diikat, dikasih, ada takhiul-takhiulnya kan itu, ya. Oke, pokoknya intinya penghormatan, menghormatinya. Oke. Ya, selanjutnya, Ibu. Ya, Pak Kurais, tadi kewajiban kita sebagai orang tua adalah memberikan nama kepada anak yang baru lahir. Sekarang kewajiban apa lagi sebagai orang tua kepada anak sebagai penerus generasi kita di dalam Islam? Banyak kewajibannya. Yang pertama itu tadi, memberinya nama. Tentu yang terpenting adalah mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Mempersiapkannya agar bisa kawin dan bertanggung jawab. Ya kan? Jadi bukan diri untuk bisa kawin dan mungkin sekalian saya ingin berbicara. Memang sekarang anak-anak kita boleh jadi memilih jodohnya sendiri, ya. Ya. Tetapi ibu-ibu, bapak-bapak jangan biarkan, ya toh, tanpa pengarahan. Dan tidak perlu malu juga seorang keluarga yang mempunyai anak perempuan untuk melamar. Tidak. Ya, ini yang biasa ini nunggu. Boleh. Khadijah alaihissalam melamar Nabi Muhammad atau tidak? Iya. Okay. Jadi daripada ini, ya itu yang saya katakan, salah satu kewajiban adalah mempersiapkan, mendidiknya dan mempersiapkannya untuk membantunya supaya dia mendapat pasangan yang ideal. Ya, memang adat kita mungkin malu, ya, tapi sebenarnya agama tidak menjadikan itu alasan untuk malu. Bahkan dalam Al-Quran ada dikatakan ada seorang wanita yang datang pada Nabi menyerahkan dirinya, saya ingin kawin dengan kamu. Tapi itu tentu dengan terhormat, sesuai dengan budaya dan lain-lain sebagainya. Itu, oke. Ya, Pak Kurais. Pak Kurais tadi kan sempat dikatakan ketika Hina melahirkan Maryam, kemudian langsung memohon kepada Allah, ya, doa perlindungan dari gangguan setan terkutuk. Sebetulnya doa perlindungan apa sih yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita ketika baru lahir? Itu yang pertama, baru lahir dianjurkan kan untuk azan dan kamah. Nah, kalau di sini Maryam ini ada satu hadis, tapi diperselisihkan oleh ulama nilainya. Hadis itu berkata begini, semua anak yang lahir itu diganggu oleh setan, kecuali Maryam dan putranya. Karena apa? Karena Maryam bermohon. Nah, katanya tandanya dia diganggu adalah itu anak baru lahir lantas menangis. Tapi ini hadis diperselisihkan, ya. Namun betapapun, ya, itu katanya tandanya. Ada yang berkata itu tidak logis. Kalau memang kan setan ganggu terus, kenapa ketawa sekarang ini? Ya. Okay. Tapi yang penting bahwa anak yang lahir kita terima dengan kesyukuran, kita terima juga dengan keprihatinan bahwa ini anak bisa tergoda oleh setan, oleh lingkungannya, sehingga kita berdoa Ya Allah lindungi dia dari gangguan setan, sekaligus kesadaran akan adanya gangguan itu, kita berusaha untuk memeliharanya dan mendidiknya dengan baik. Saya kira itu makna doanya ya. Itu tadi. Pak Quraish, mohon maaf ini waktu sudah mepet sekali, tapi kita juga ingin tahu ya ringkasan dari ayat 33 sampai 37 terakhir. Iya, saya